Aku bukan seperti nyamuk yang menghisap darahmu. Aku manusia yang berbuat sesuai aturan dan keinginan. Kadang-kadang aku melanggar. Kadang-kadang aku seperti nyamuk, tetapi aku punya akal budi. Nyamuk tidak. Di atas kepalaku suaranya berdengung seperti suara ribuan helikopter seperti suara mesin perang yang membantai Timur Tengah, yang menggayang Kamboja, yang membantai Bosnia. Mula-mula aku bisa mengerti. Lama-lama aku ingin nyamuk-nyamuk yang mengerti. Hidungku terganggu, kemaluanku terganggu, kehidupan terganggu, jasmani dan rohaniku terganggu. Kehidupan terganggu, jasmani dan rohani dan rohaniku terganggu. Kehidupan terganggu, jasmani dan rohani terganggu. Kehidupan terganggu.